hadiah. Gadis yang manis manja, makin lama aku pandang, makin cantik menawan. Lalu ku tegur sapa, dia senyum menggoda, hati gemas membara. Ku tanyakan namanya, ya Fatima, ya Fatima, ya Fatima, ya Fatima. Hatiku rindu dendam waktuku perpisahan, seakan semua hilang, hanya dia aku kenang. Tidur aku tak dapat, makan pun ku tak enak, hatiku ingin dekat walau hari kiamat. Walau hari